Yauma yamut yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihi al-jannah, kecuali Allah haramkan jannah atasnya. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi mereka yang telah diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, ya, untuk berkuasa atas sesuatu, ya, seperti berkuasa terhadap manusia, yaitu menjadi pemimpin atau penguasa terhadap rakyat. Kemudian dia berbuat zalim dengan menipu rakyatnya dan dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari al-ghash, penipuan yang dia lakukan terhadap rakyatnya, maka orang yang seperti ini Allah haramkan surga atasnya. Ini ancaman yang sangat keras. Kemudian dan makna menipu di sini, ya, ghasya ra'iyatahu, ya, au yaghushuhum, menipu rakyatnya, alam yamhudhu an-nusha, yaitu tidak memberikan nasihat, ya, kepada rakyatnya, tidak memberikan nasihat kepada bawahannya. Ini termasuk daripada bentuk al-ghash, penipuan. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi penguasa, tetapi membiarkan bawahannya atau yang dipimpinnya ini terbengkelai, ya, tidak diajarin, tidak dinasehatin, tidak dibimbing, ya, maka ini juga bentuk ghosh, penipuan. Dan nanti akan disebutkan juga beberapa macam bentuk ghosh, beberapa macam bentuk penipuan, ya, yang masuk dalam makna hadis ini. Kita langsung saja pada penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala tentang hadis di atas. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Alula, faidah yang pertama, hadzal hadithu yatadammanu wa'idan syadidan lilwulah alladhina la yahtamuna bi umuri ra'iyatihim. Hadis ini mengandung ancaman yang keras terhadap para penguasa, para pemimpin yang mereka tidak memperhatikan urusan-urusan rakyatnya atau urusan-urusan orang-orang yang dipimpinnya. Wala yang turuna illa lima ya'udu ala masalihihim al-khassah. Di mana mereka, para penguasa atau pemimpin tersebut, tidak melihat, ya, tidak perhatian kecuali kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingannya secara khusus, ya. Kalau hal tersebut menguntungkan dan menjadi na'am maslahat atau kepentingannya, ya, na'am barulah diperhatikan. Maka ancaman yang keras bagi mereka, penguasa atau pemimpin yang tidak memperhatikan urusan orang yang dipimpinnya atau rakyatnya dan tidak memperhatikan kecuali apa yang menjadi kepentingannya saja. Ya. Kalau berkaitan dengan kepentingannya baru diperhatikan. Jika tidak, maka rakyatnya tidak diperhatikan. Wasiyasatillati takhdumu masalihahum wa aghradahum. Ya, mereka tidak perhatian kecuali kepada siasah politik yang membantu untuk meraih kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan mereka. Kalau seperti ini kondisinya, maka ancaman yang keras, ya, naam, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancam mereka. Hatta walau kanat hadhihi siyasa fima yadurru bi masalihi ra'iyyah fi diniha wa dunyaha, sampai-sampai walaupun naam siasat atau politik yang dilakukan itu berbahaya bagi kepentingan rakyat, baik kepentingan agama mereka ataupun dunia mereka. Tidak peduli, ya, dengan keadaan rakyatnya. Tidak memperhatikan dan mementingkan kepentingan rakyatnya. Bahkan tidak peduli walaupun apa yang dilakukannya, dari berbagai macam siasah yang dilakukannya itu berbahaya bagi kepentingan rakyatnya, baik agama rakyatnya atau dunia rakyatnya. Maka pemimpin atau penguasa yang seperti ini terancam dengan ancaman tadi. Apa ancamannya? Haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan jannah kepadanya. Ini faedah pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua. Al-wa'idul akidu wal-adhabu syadidu munsabbun ala ha'ulai ru'ah al-ghashin bi'annahum idha matu ala hadhihil hala fa'inna allaha qad harrama alaihimul jannah allati hiya sa'adatul abadiyah. Ancaman yang keras dan siksa yang keras itu dijatuhkan kepada para penguasa atau para pemimpin yang menipu rakyatnya. Yaitu jika mereka meninggal dunia, para pemimpin atau para penguasa tersebut meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jannah kepada mereka. Padahal jannah ini adalah as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kenapa kok diharamkan jannah kepada mereka? Li'annahum lam yaghushu ru'ayahum illa li'ajli sa'adatihim fid dunya bisti'badihim. Wa ja'alihim yashuqqun lihisabi sa'adatihim fi hayatihim. Karena tidaklah mereka menipu rakyatnya, melalaikan rakyatnya, kecuali karena naam untuk mendapatkan kebahagiaan mereka di dunia, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang ingin diraih di dunia, sehingga menipu atau rela atau berani menipu rakyatnya karena ingin tujuan tadi, kebahagiaan di dunia, kepentingan di dunia, tujuan-tujuan duniawiyah, ya, dengan menjadikan rakyatnya sebagai budak, ya, dan juga menjadikan rakyatnya susah, ya, hanya agar supaya para penguasa atau pemimpin tersebut bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Karena kondisi mereka seperti ini, perbuatan mereka seperti ini, fakana jazaohum annallaha harramahum minas sa'adatil haqiqah al-khalidah ad-daimah, maka balasan mereka adalah Allah haramkan kepada mereka kebahagiaan yang hakiki, yang kekal, yang selama-lamanya. Ini alasannya. Kenapa mereka diharamkan dari jannah? Ya, yang jannah itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Karena mereka tidaklah menipu rakyatnya, melalaikan rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, kecuali dalam rangka untuk kepentingan kebahagiaan diri mereka sendiri. Nah, itu kebahagiaan dunia yang fana. Nah, sehingga balasannya adalah Allah haramkan kepada mereka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi di akhirat. Maka berat, ya. Nah, menjadi pemimpin atau menjadi penguasa ini bukan perkara yang mudah, ya. Tetapi urusan yang berat, ya. Amanah yang dipikulnya betul-betul berat. Nah, ya, jika dia menjalankan amanah tersebut, aflah, dia beruntung. Tapi jika tidak, ya. Bahkan dia menipu rakyatnya, menzalimi rakyatnya, lebih mendahulukan kepentingannya, ya, daripada rakyatnya dan seterusnya, maka terancam dengan ancaman ini. Al-wa'idu syadid, terancam dengan ancaman yang keras berupa haramnya surga kepada orang penguasa atau pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Naam. Kemudian faedah yang ketiga. Minal ghash. Di antara bentuk al ghash, penipuan kepada rakyat atau kepada orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya, selain tadi yang kita sebutkan, tidak memberi nasihat kepada mereka, ini juga bentuk ghosh, penipuan terhadap bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya atau rakyatnya, tidak memberi nasihat yang termasuk ghosh, membiarkan mereka tersesat, terbengkelai, ya. Ini juga termasuk ghasy. Dan di sana masih banyak bentuk al-ghasy yang lainnya. Wa minal ghasy, dan di antara bentuk penipuan juga adalah zulmuhum bi akhdhi amwalihim bid-dara'ib wal makus. Kezaliman penguasa ataupun pemimpin, ya, dengan menarik pungutan-pungutan terhadap harta rakyatnya, baik berupa upeti, ya, bayar upeti atau yang mungkin diistilahkan pajak, ya, atau dengan mengurangi harga, ya, yang di bawah semestinya, ya, bentuk-bentuk kezaliman seperti ini, mengambil hak rakyat tanpa hak, ya. Ini merupakan bentuk ghosh, ya. Bentuk penipuan kepada rakyatnya. Karena dalam Islam tidak ada penduduk muslim bayar upeti, ya, atau membayar pajak kepada penguasanya. Yang bayar upeti itu adalah orang-orang kafir, ya. Yang mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, berada di bawah keamanan pemerintah muslim, ya, dengan syarat mereka bayar upeti. Sehingga mereka bisa aman hidup di negeri muslim dengan syarat membayar upeti kepada pemerintah muslim. Ini, jadi orang-orang kafir yang membayar upeti. Sehingga pungutan-pungutan yang tidak hak seperti ini, merupakan bentuk kezaliman. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wastila'ihim. Wastila'uhum ala hukukihim al-khasah bi'adnal hiyal min ikhtilaki dharaib ghair mubasyarah. Dan juga Naam. Di antara bentuk ghasy adalah ya, mengambil hak-hak naam rakyat. Naam. Mengambil hak-hak mereka ya, dengan melakukan naam hiyal, ya, tipu daya. Ya. Dengan tadi ya, mengada-ada naam pungutan ini dan pungutan itu, doroib, ya, upeti, ya, ataupun pajak atau yang lainnya, ghair mubasyara, yang tidak secara langsung. Baik yang secara langsung atau yang tidak secara langsung. Dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak hak, ini merupakan juga bentuk ghasy, ya, penipuan. Wa min ghasyihim al-ihtijab an masalihihim wa hajatihim. Di antara bentuk ghasy juga, bentuk penipuan terhadap rakyat juga adalah naam tidak memperhatikan naam kemaslahatan-kemaslahatan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya, dan mempersulit hajat dan keperluannya. Ya. Nah, kebutuhan dan hajat rakyatnya dipersulit, dihalang-halangi. Ya. Ini merupakan bentuk ghasy. Wa min ghasyihim tarkul mufsidin ya'itsuna fihim bil fasad wan nahbi was-satwi biduni iqamatil hudud wa radil mujrimin. Di antara bentuk ghasy juga bentuk naam menipu orang-orang yang dipimpinnya ya, atau rakyatnya adalah membiarkan para penjahat, ya, para perusak, ya, membiarkan mereka melakukan aksinya, membuat kerusakan dengan cara merampok atau mencuri, ya, merampas, ya. Dan seterusnya, ya, dibiarkan biduni iqamatil hudud wa radil mujrimin, tanpa ditegakkan hukuman-hukuman had, ya, dan tanpa mencegah perbuatan-perbuatan mereka, ya, dibiarkan. Nah, para pencuri aman, para perampok bebas, ya. Nah, sehingga kondisi naam rakyat ketakutan, ya. Ketakutan dari perampok, ketakutan dari pencuri dan seterusnya. Jika ini dibiarkan, nah, para pencuri, para penjahat, para perampok, ya, nah, dan seterusnya, tanpa ditegakkan hukuman had kepada mereka dan tanpa dilakukan upaya pencegahan kepada mereka, ini termasuk bentuk ghasy, penipuan, nah, terhadap rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Wa min ghasyihim tawliyatul umara wal qudha war ru'asa mimman la kafa'ata lahum wala amanah wa innama wallaw min ajli qurabat wassilat. Dan di antara bentuk ghasy juga bentuk menipu rakyat, ya, atau orang-orang yang dipimpinnya, ya, karena hadis ini juga mencakup bukan cuma pemimpin atau penguasa negeri, ya, bukan, tetapi mencakup mereka yang menjadi pimpinan, baik itu kepala keluarga, ya, pimpinan keluarga atau yang lainnya. Nah, ya. Di antara bentuk ghasy, penipuan terhadap rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya adalah dengan mengangkat umara, ya, mengangkat penguasa atau dalam istilah kita mungkin gubernur, ya, atau mengangkat hakim, ya, sebagai pengadil, ya, di pengadilan, atau mengangkat para pimpinan-pimpinan di suatu tempat, ya, yang mereka itu la kafa'ata lahum, yang tidak memiliki keahlian. Jadi yang diangkat ini jadi pemimpin, jadi hakim, ya, jadi gubernur dan seterusnya, yang diangkat adalah orang-orang yang la kafa'ata lahum, yang tidak memiliki keahlian, nah, yang sebenarnya tidak pantas untuk diangkat sebagai pimpinan atau penguasa di suatu tempat tersebut. wala amanah dan juga tidak amanah. Inna mawallau min ajlil qurabat wasilat, hanya saja penguasa tersebut mengangkat wakil-wakilnya tadi di beberapa daerah ya, atau mengangkat hakim atau pimpinan-pimpinan daerah. Nah, hanya karena sebab ada hubungan kekerabatan atau silat ada hubungan kedekatan ya. Bukan karena sebab dia adalah orang yang pantas dan ahli untuk menjadi wakil di suatu daerah tertentu ya, atau menjadi gubernur di suatu tempat tertentu ya, atau menjadi hakim di satu pengadilan tertentu. Baik, tetapi karena tadi, karena alasannya adalah masih kerabatnya atau masih ada hubungan darah ya, atau yang semisalnya. Maka ini termasuk bentuk ghosh. Termasuk bentuk ghosh, penipuan terhadap rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk ghosh yang lainnya. Ini sekedar contoh-contohnya. Kemudian faedah yang keempat, al ahaditsu katsiratun tadullu ala anna al ghasya minal wulati minal kaba'ir wa annahum minal ma'asi al muta'addi dararuha wa syarruha. Hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwasannya ghasy, penipuan yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Ketika pemimpin atau penguasa dia menipu orang yang dipimpinnya atau rakyatnya, ini adalah kabirah, dosa besar. Wa annahu minal ma'asi al-muta'addi dararuha wa syarruha, dan bahwasannya itu termasuk daripada bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang bahayanya atau kejelekannya atau keburukannya itu akan menimpa kepada orang lain. Kemaksiatan yang muta'addi, kemaksiatan yang bahayanya atau mudaratnya itu berbahaya bagi orang lain. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, hadza wa'idun syadidun 'ala a'immatil jur. Ini adalah ancaman yang keras bagi para pemimpin yang zalim, yang jahat. Faman dayya'a man istar'ahu Allahu 'alaihim aw khanahum faqad tawajjaha ilaihil talab bimasalihil ibad yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyia-nyiakan rakyatnya atau orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia untuk berkuasa atasnya, kemudian disia-siakan ya, atau barang siapa yang mengkhianati rakyatnya atau orang yang dipimpinnya ya, maka akan diminta kepadanya, akan dihadapkan kepadanya kemaslahatan-kemaslahatan hamba pada hari kiamat. Itu dia akan dituntut nanti di akhirat ya, akan dituntut oleh para hamba nanti di akhirat. Fa kaifa yaqdir 'ala at-tahallul min adh-dhulmi min a'im min ummatin 'azimah. Maka bagaimana mungkin dia bisa atau mampu ya, berlepas ya dari kezaliman terhadap rakyat yang jumlahnya banyak. Baik. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah berlalu ya, bahwasanya adz-dzulmu dzulamatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang yang berbuat zalim kepada saudaranya yang lain dan tidak minta maaf ya, maka akan dituntut nanti pada hari kiamat kezalimannya. Dan bahkan kezalimannya akan dibayar dengan pahala. Jadi pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Ini kalau satu orang. Bagaimana kalau rakyat yang ribuan, yang jutaan, yang miliaran? Ini yang dizalimi. Ya. Sehingga kaifa yaqdir 'ala at-tahallul min adh-dhulm min a'imma min ummatin 'azimah? Bagaimana dia mampu untuk berlepas atau meminta halal dari kezaliman yang dia lakukan terhadap umat atau rakyat yang jumlahnya banyak. Sehingga berat ya ketika penguasa atau pemimpin berbuat zalim kepada rakyatnya yang jumlahnya ribuan atau miliaran, ya subhanallah. Nah, berat. Dia akan dituntut nanti pada hari kiamat. Ini ancaman yang keras ya, bagi para a'immatul jur, para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi siyasati syar'iyyah, dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Dalam siyasah syar'iyyah beliau mengatakan wa qad dallatis sunnatu ala anna al-wilayata amanatun yajibu ada'uha. Telah datang dalam sebuah hadis atau dalam sunnah yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu adalah amanah yang wajib untuk ditunaikan dengan baik. Faqad ja'a fil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah datang dalam Sahih Bukhari nomor hadis 59 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Jika amanah telah disia-siakan. Nah, kita lihat tadi bahwasanya kekuasaan adalah amanah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Qila wa ma idha'atuha, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keamanah itu disia-siakan? Maka beliau menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, nah, fantadiris sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah, ketika seseorang diangkat jadi pimpinan atau penguasa atau yang semisalnya, dalam keadaan dia bukan ahlinya. Nah. Ya. Maka jika urusan tersebut diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah. Demikian pula permasalahan-permasalahan agama. Ya, mestinya diserahkan kepada siapa? Ahlinya, para ulama. Ketika diserahkan bukan kepada para ulama, maka fantadiris sa'ah, ya, tinggal tunggu kedatangannya hari kiamat. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Ini bahayanya menyia-nyiakan amanah. Dan sedangkan kekuasaan atau kepemimpinan itu adalah amanah yang wajib untuk ditunaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka hadis ini menunjukkan amanah yang berat ya, bagi para penguasa atau pemimpin. Nah, sehingga hendaknya yang menjadi pemimpin atau penguasa adalah orang-orang yang benar ahli. Ya, yang bisa memimpin rakyatnya. Ya, karena tugas yang sangat berat. Nah, yang jika dia bisa menunaikan amanah tersebut, aflah. Maka dia beruntung. Dan jika tidak, ya, yaitu sebaliknya dia berbuat zalim, berbuat ghasy, menipu rakyatnya, berbuat jahat kepada rakyatnya dan seterusnya, maka dia terancam dengan ancaman faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan jannah kepadanya. Nah, bersamaan dengan itu, ketika rakyat mengalami naam suatu kepemimpinan atau kekuasaan yang penuh dengan kezaliman, ya. Pemimpinnya zalim, pemimpinnya jahat, penguasanya naam zalim, ya, dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, maka naam ar-ra'iyah, rakyat, naam, wajib baginya untuk tetap berada di atas as-sabr, kesabaran. La yajuz al-khuruj, ya, alaihim, tidak boleh naam memberontak atau keluar ketaatan, naam, atau keluar dari ketaatan kepada penguasa muslim. Yang wajib bagi rakyat adalah sabar dan sabar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di haudku, telagaku. Ini sabar. Wa indarabu ma wa indarabu dhahrak wa akhadhu malak. Walaupun mereka memukul punggungmu, mengambil hartamu, ya, dengan dipungut pajak, dipungut upeti dan seterusnya, pungutan ini pungutan itu, ya. Nah, diambil hartamu, dirampas, ya. Isbiru, ya. Nah, yang wajib bagi kita adalah untuk bersabar. Nah, walaupun mereka memukul punggung-punggung kita atau mengambil harta-harta kita. Nah, dan tidak dibenarkan sama sekali memberontak ngam kepada pemerintah muslim. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah sabar dan sabar, ya. Karena ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para sahabat telah menanyakan tentang hal ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang nanti pemimpin yang bikin bulu-bulu kuduk ini merinding, ya. Nah, atau akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim, ya, yang rakyatnya akan ketakutan, ya, dengan pemimpin tersebut, ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mengangkat pedang saja, yaitu kita serang, ya, kita berontak, ya. Kata Rasulullah SAW, la ma'akumus shalah, jangan, ya, selama mereka masih menegakkan sholat. Nah, gak boleh memberontak, gak boleh keluar dari ketaatan, nah, terhadap pemerintah muslim. Nah, yang disyariatkan adalah sabar dan sabar. Nah, sampai ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala datang, ya. Dengan senantiasa terus kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar para penguasa kita atau pemimpin kita mendapatkan hidayah, nam taufik, ya. Nah, terus, ya, berdoa kebaikan terhadap pemerintah. Nah, doakan mereka. Baik. Masih ada dua faedah lagi. Ya, itu faedah yang ke-6 dan faedah yang ke-7. Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Wadhal al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan pada faedah yang berikutnya. As-sadisah, faedah yang ke-6. Thumma qala rahimahullah, al-wulatu nuwabullah ta'ala ala ibadih. wahum wukala'ul ibad ala anfusihim. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, al-wulatu nuwabullahi ta'ala ala ibadih. Para pemimpin atau penguasa, mereka adalah wakil-wakil Allah terhadap hamba-hambanya. Wahum wakala'ul ibad ala anfusihim. Mereka adalah wakil-wakil. Naam. Hamba-hamba untuk mengurusi diri-diri mereka. Yaitu untuk mengurusi urusan hamba-hambanya. Wal maksud bil wilayah, dan ini maksud dengan wilayah di sini tugas penguasa atau tugas pemimpin adalah islahu dinil khalqi alladhi mata fatahum khusiru khusranan bayyinan walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya. Jadi maksud dengan wilayah di sini yaitu tugas penguasa, pemimpin adalah memperbaiki agama makhluk-makhluk Allah. Yang apabila agama mereka tidak diperbaiki atau tidak menjadi baik, maka mereka akan rugi dengan kerugian yang jelas. Dan tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun apa yang mereka nikmati di dunia ini. Tidak bermanfaat. Apa yang mereka nikmati di dunia atau apa yang mereka dapatkan di dunia tidak bermanfaat. Bahkan mereka merugi dengan kerugian yang jelas jika agama makhluk tidak diperbaiki. Ini tugas penguasa atau pemimpin. Memperbaiki agama makhluk-makhluk Allah, yaitu memperbaiki agama rakyatnya. Yang jika tidak diperbaiki agamanya ini, maka mereka akan rugi dengan kerugian yang jelas dan tidak bermanfaat apa yang sedang mereka nikmati di dunia. Walaupun rakyatnya makmur, sejahtera, bahagia, sentosa, semuanya kaya raya, bahagia, gak ada yang miskin, gak ada yang fakir, Masya Allah. Terkenal atau dikenal dengan negara kaya misalkan. Makmur rakyatnya, Masya Allah. Tetapi agamanya rusak Maka pemimpin atau penguasa tersebut belum menunaikan amanah. Jika dia tidak memperbaiki atau tidak berusaha untuk memperbaiki agama rakyatnya, hanya konsentrasi dan fokus kepada dunianya mereka, kesejahteraan dan kemakmuran dunia semata. Adapun agama tidak diperhatikan. Padahal makna wilayah atau tugas penguasa atau pemimpin adalah memperbaiki agama rakyatnya. Yang jika agama rakyatnya tidak baik, maka mereka akan rugi dengan serugi-ruginya, dan tidak bermanfaat apa yang mereka sedang nikmati di dunia ini. Walaupun makmur, walaupun sejahtera, kaya raya semuanya, gak ada yang fakir, gak ada yang miskin, semua itu tidak bermanfaat. Sedikit pun. Ketika agamanya rusak. Wa islahu ma la yaqumud din illa bihi min amri dunyahum. Dan di antara wilayah tugas dari penguasa atau pemimpin adalah memperbaiki perkara-perkara dari urusan dunia yang menunjang urusan agama. Memperbaiki perkara-perkara yang merupakan urusan dunia mereka, dunia rakyatnya, yang menunjang atau naam mendukung tegaknya agama mereka. Itu urusan-urusan yang agama tidak tegak kecuali dengan itu, ya. Ini diurusin oleh para penguasa atau pemimpin. Nah, intinya mereka para penguasa mengurusi urusan agama rakyatnya, nah memperbaiki urusan agama rakyatnya, ya, agar mereka berjalan di atas enam tuntunan yang benar, ya, agama yang benar. Nah. Kemudian juga mereka mengurusin tentang urusan-urusan dunia rakyatnya. Nah, yang ini menjadi penunjang atau pendukung naam tegaknya agama mereka. Wahwa nau'an. Tugas yang kedua ini yaitu memperbaiki urusan-urusan dunia mereka atau mengurusi urusan-urusan dunia mereka yang dengannya tegak agama ini. Wahwa nau'an, itu ada dua macam yang diurusi oleh penguasa atau pemimpin dalam urusan dunia rakyatnya, ada dua macam. Yang pertama, qasmul mal baina mustahiqihi, membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena penguasa mereka bertugas untuk mengumpulkan harta zakat, nah, sedekah dan yang seterusnya. Kemudian wajib bagi mereka untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, itu mustahiqun, mustahiknya. Ini juga diantara tugas mereka para penguasa atau para pemimpin, membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, waqubatul mu'tadin, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Baik, ini juga wilayah atau tugas, ya. Memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar, yang mencuri, barang yang jumlahnya sudah mencapai nisab maka dipotong tangannya, misalkan, ya. Yang minum khamar dicambuk, misalkan, ya. Nah, yang berzina, ya, jika dia masih lajang atau masih bujang, ya, maka dia dicambuk. Jika dia sudah menikah maka dia dirajam, ya, dan seterusnya. Nah, ini juga adalah tugas mereka. Faida istahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan. Apabila seorang pemimpin atau penguasa dia sudah berusaha bersungguh-sungguh, berupaya maksimal, ya, untuk memperbaiki atau mengurusi agama rakyatnya dan urusan dunia mereka, ya, bihasabil imkan, semaksimal mungkin sudah dilakukan, berusaha untuk memperbaiki agama rakyatnya, sudah berusaha untuk memperbaiki urusan dunia rakyatnya. Nah, kalau dia sudah berusaha seperti ini, fa innahu afdalu ahli zamani, maka dia adalah orang yang paling afdal di zamannya, ya, orang yang paling utama, orang yang paling baik, ya, orang yang paling afdal di zamannya. Wa kana minal mujahidina fi sabilillah, dan dia termasuk daripada golongan orang-orang yang mujahid di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika penguasa atau pemimpin sudah berusaha maksimal, nah, untuk memperbaiki agama rakyatnya. dan sudah berusaha maksimal untuk mengurusi urusan dunia rakyatnya. Nah, maka dia adalah afdalu ahli zamani, orang yang paling utama pada zamannya, orang paling terbaik pada zamannya. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan dalam Sunan At-Tabrani, yaumun min imamin adilin afdal min ibadati sittina sanah. Satu hari, yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, itu lebih afdal daripada beribadah selama 60 tahun. Ini keutamaan pemimpin yang adil, ya. Nah, penguasa yang adil, yang menjalankan amanah dengan benar. Nah, dikatakan bahwasanya satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil, penguasa yang adil, maka itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul khalqi ilallah imamun adil wa abghaduhum ilaihi imamun jair. Makhluk yang paling Allah cintai adalah seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Ini manusia yang paling Allah cintai. Sebaliknya, wa abghaduhum ilaihi imamun jair, dan orang yang paling Allah benci, ya, adalah pemimpin yang jahat, pemimpin atau penguasa yang zalim. Nah, ini orang yang Allah paling benci. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan imamun adil, imam yang adil. Nah, maka jika penguasa atau pemimpin sudah berusaha maksimal, ya, mengatur urusan-urusan tersebut, ya, bagaimana agama rakyatnya bisa menjadi benar, kemudian bagaimana dunia atau urusan-urusan dunia rakyatnya juga, berjalan dengan lancar, dia sudah berusaha keras, sudah maksimal, maka dia telah menjalankan amanah dengan baik, maka dia adalah afdalu ahli zamani, orang yang terbaik pada zamannya. Yang penting dia sudah berusaha. Walaupun mungkin rakyatnya tetap membangkang misalkan. Doib. Tapi dia sudah berusaha untuk menjalankan amanah tersebut. Baik, kemudian faedah yang terakhir. Wa minal wilayah. Dan diantara bentuk wilayah kepemimpinan. Di antara bentuk wilayah atau kepemimpinan adalah an-nadharatu 'alal waqf. Para penerima wakaf, nazir-nazir wakaf. Maka dia juga apa? Memiliki wilayah, yaitu kekuasaan pada harta wakaf tersebut. Dia yang diberi tugas atau diamanahi untuk mengurusnya. Mengaturnya. Mengatur wakaf tersebut. Dan jika dia menunaikan amanah dengan baik, dalam kepengurusan wakaf tadi, menjadi nazir yang benar, penerima dan pengurus wakaf yang benar, melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya, maka faqad aflah, dia telah beruntung, karena telah menjalankan wilayah dengan benar. Jika tidak, dia berbuat zalim, malah harta wakaf dibawa lari misalkan, atau yang semisalnya, maka masuk dalam ancaman ini, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan jannah kepadanya. Wal qiyam alal wasiyah, demikian pula orang-orang yang diberi tugas untuk memberikan wasiat, Wal wilayah ala saghir wal qasir. Demikian pula para wali, naam, anak kecil, wali yatim misalkan, atau wali, naam, qasir, orang-orang yang lemah. Para wali-wali ini, nah, mereka adalah pimpinan bagi si yatim, bagi si anak kecil, bagi orang-orang yang lemah tadi. Dia pimpinannya. Jika dia tidak menunaikan amanah dengan benar, nah, bahkan dia menzalimi anak yatim tersebut, harta anak yatim diambil, nah, menzalimi hak-hak mereka, maka terancam juga dengan ancaman ini. Nah, karena masuk dalam kategori wilayah. Wal wakala alal hayy, demikian pula pimpinan kampung, ya, ketua kampung. Nah, ini juga masuk dalam kategori wilayah ini. Nah, jika dia memimpin kampung dengan benar, ya, tidak menzalimi rakyatnya, nah, maka faqad aflah, maka dia telah beruntung. Nah, bahkan menjadi afdal ahlu hayyih, ya. Jadi orang yang terbaik di kampungnya. Nah, di saat itu. Ya. Taib. Jika tidak, maka terancam dengan ancaman tadi. Ya, terancam dengan ancaman yang keras tadi. Nah, karena dia termasuk dari pemimpin. Nah, walaupun hanya memimpin kampung. Ya. Kemudian warrojul fi usratihi, dan termasuk daripada bentuk wilayah adalah seseorang yang memimpin keluarganya. Ya, kepala keluarga, suami, ini masuk dalam kategori hadis ini. Maka, nah, tunaikan amanah sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Nah, berikan nasihat kepada anak istrinya. Nah, jangan dibiarkan istrinya seperti ini, istrinya seperti itu, atau anaknya seperti ini, anaknya seperti itu, dibiarkan, nggak diberi nasihat. Ketika seorang pemimpin keluarga tidak menasihati keluarganya atau orang-orang yang dipimpinnya, maka dia telah menipu keluarganya. Nah, telah menipu orang-orang yang naam dipimpinnya. Baik. Membiarkan anaknya, membiarkan istrinya seperti itu, tersesat, ya, atau naam berjalan di atas kesalahan. Nah, malah mungkin dibela, ya, karena istrinya atau karena anaknya, ya, sehingga dibela. Nah, baik, yang semestinya apa? Diberi nasihat, diarahkan, dibimbing, ya. Nah, diingatkan, diperingatkan. Nah, ini tugas suami, kepala keluarga. Nah, jika tidak demikian, ya, dia membiarkan keluarganya, tidak menasehatinya, bahkan dia mungkin menzaliminya, ya, dan seterusnya, maka juga terancam dengan ancaman tadi. Nasallallahu salama wal afiyah. Wal mar'atu fi baiti zawjiha wa ghairihim. Dan di antara wilayah adalah wanita yang memimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, maka yang naam memimpin di rumah tersebut terhadap anak-anaknya adalah si istri. Nah, ketika seorang istri atau seorang wanita tidak menasihati anak-anaknya, membiarkan anaknya naam terbengkelai, ya, tidak dinasihati, ya, maka ini bentuk ghosh, penipuan terhadap anak-anak atau orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dan hati-hati dengan ancaman tadi. Faqad harrama 'alaihil jannah. Maka Allah telah haramkan jannah kepadanya. Wa kullu ha'ula'i wulah fi ma tahta aydihim. Maka semua mereka itu adalah wulah, para pemimpin, para penguasa terhadap orang-orang yang berada di bawahnya, di bawah kekuasaannya. Wahum mashmuluna bidalalati umumil hadis, mereka itu tercakup dengan dalil keumuman hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu adalah mas'ulun, akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Nah, ini mencakup suami terhadap istri dan anak-anaknya, ya. Mencakup juga wanita terhadap anak-anaknya. Nah, ya. Ketika suaminya tidak berada di rumahnya. Nah, mencakup juga kepala kampung, ya, atau kepala desa atau yang semisalnya, ya. Nah, kepala di suatu tempat, ya, pimpinan di suatu tempat tertentu. Nah, ini mencakup semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tayyib, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashir li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan naam terhadap rakyat atau terhadap orang-orang yang naam dipimpinnya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya atau menipu orang-orang yang dipimpinnya, kecuali Allah haramkan jannah kepadanya. Nah, nasallallahu salama wal afiyah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.